subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, iman mudah turun, susah naik. Mengapa? Ya, seperti naik gunung, berat menaikinya, tapi turunnya mudah. Betapa beratnya kita bisa menjaga iman di tengah hiruk pikuk kemaksiatan, godaan yang sangat hebat. Allahu Akbar. Al-iman yazidu wa yankus, turun naik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali imannya para rasul, para anbiya, setiap diuji makin naik imannya. Imannya para malaikat terjaga stabil. Imannya kita turun naik, bahkan mudah turun ketimbang naik. Yazidu fi ta'atillah. Lalu bagaimana menjaganya? Jagalah dengan taat kepada Allah. Jadi menjaganya dengan taat. Karena beriman kita kepada Allah, kita sholat tahajud. Karena tahajud, tambah kuat iman kita. Karena iman kita mentadaburkan Al-Quran. Tadabur itu jihad akal, mengerahkan potensi akal untuk memahami utuh Al-Quran, membaca dan memanalaahnya, lalu mengamalkannya. Karena kita tadaburkan Al-Quran, tambah kuat iman kita. Karena iman kita berjamaah ke masjid, karena berjamaah ke masjid, tambah kuat iman kita. Karena itu hanya orang beriman yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Karena iman kita sholat duha, karena sholat duha terjaga iman kita. Karena iman kita bersedekah, karena sedekah tambah kuat iman kita. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Benarlah orang yang bersedekah itu imannya. Karena ada orang yang mau ngaji, mau sholat, tapi tidak mau bersedekah. Padahal sedekah itu adalah shaduqah, benar imannya. Karena ia sedekah, karena iman dia menjaga wudu. La yuhafidul wudu illa mu'minun. Tidak ada yang serius menjaga wudu itu kecuali orang yang benar imannya dan benar-benar beriman. Karena jaga wudu tambah kuat imannya. Karena iman dia berzikir, karena berzikir tambah kuat imannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah. Allah perintahkan orang beriman untuk berzikir. Dengan berzikir tambah kuat imannya. Karena iman kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena berpuasa, semua kita saat ini merasakan kekuatan iman. Ya Allah, jagalah iman Islam kami hingga akhir hayat kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.